Aku dhewe ya kudu kaget kok. Halo. Halo. Saya ulang. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Ini gak beda karo jaran, kebo, sapi. Iku kerja keras, kerjanya pakai otot. Sapi dikerakal, ya sama no iku oleh rezeki pas. Jaran dikongkong nyeret dokar, kerja keras pakai otot, oleh rezeki ya pas sama no iku. Lah manusia kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas sama no iku. Tapi lek ditambah kerja pakai otak namanya kerja cerdas, profesi, rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter ya tukang cubles ya. Tapi profesi kerja cerdas, bandingno karo sing kerja otot kerja keras. Padha tukang cubles e, tukang ngebor sumur. Ngusuntike sakmono gedene. Ya gawanane wabot meteng-meteng mobat mabit melet-melet. Ngone pawanas keringet drodosan. Jibrat lemah kotor gak karu-karuan sing dijubles watos berkali-kali coblosan ratusan coblosan sik gorong nyumber banyu nih sedino me oleh 100.000 pakai otot keras kok. Nah, dokter cublesnya cilik gawanane enteng gone adem bersih ambune wangi ber-AC dihormati wong diajeni wong sing dijubles empuk tur nyenengno albokongu sekali coblos cus sakmunine lo gak kira dinyam. Ono dokter dinyang, pinten Pak dokter 500.000, mboten asal kirang Pak. 200 nggih, ya ono profesi kerja cerdas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Allah berjanji, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," diberi rezeki tanpa batas. Contoh kiai. Loh. Sampeyan tau weruh ana kiai ketakraan golek kerja, ana kiai golek bekicot, golek kodhok. Golek tekek bareng. Ana ana kiai ngernet bareng. Tapi tonton po, omahe apik, kendaraane yo apik. Mangane yo enak, mas yo digawe wong. Nandinti dihormati, masyaallah. Ngene iki mesti kawal karo banser. Lha apa? Gak dikawal yo remuk dicethoti rondo-rondo iku. Ya mbok nanti nanti mbak-mbake wong wedoke nyawang aku modele gemes. Ya gak GR aku gelek rungu, aku wong iki gemes aku. Kudu ngotek, kudu jewet, kudu apa. Alah wong iku ya kepengin ngono kok. Ate gak ngaku ae. Kamu itu ngaku aja kalau saya sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Ngapunten, ngapunten. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya tonton Bu Kiai. Dikasih rezeki Allah yang min haitsu la yahtasib. Omah apik, kendaraan yo apik, mangan enak, nanti dihormati wong, bojo yo ayu. Gak koyo ngono-ngono iku. Iku janji urip ngono. Loh. Ayo sampean teliti, roto-roto kiai bojone lak ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Nasib gak berpihak. Lho hiburane yang cuma bojo iku tok. Kate golek hiburan liya ya gak pantas blas. Kiai golek hiburan karaoke ya gak pantas. Main biliar juga pantas. Hiburane cuma bojo. Nang elek sisan ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Wis pokoke. Mangkane Gusti Allah adil, dikai bojo yo. Ayo ngono. Kadang gak mek siji yo. Nah iku kaadilane Gusti Allah. Lamane meneng ta. Wes. Lah terus. Dengan tiga ilmu tadi, nggih. Mangkane, mangkane to, mangkane. Sama ni kadang-kadang nang anak itu targete keliru amya. Orang tua akan merasa bangga dan anak dianggap sukses ketika IQ-nya cerdas, bisa sekolah di sekolahan yang favorit, di kelasnya dapat peringkat 1. Itu katanya sukses. Salah. Kejet-kejet ya wis. Salah. Sampeyan tak sudono ya, faktor penunjang kesuksesan setelah diteliti